hanya Engkaulah Tuhan, tanpa sekutu dan tiada tandingan. Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Segala yang di langit, segala yang di bumi, semua bertasbih mensucikan-Mu. Rabbana, Rabbana, Rabbana, ya Rabbana. Di darahku, di dagingku, di kulitku, di tulangku, kehadiran-Mu selalu meliputi jiwaku. Di nafasku, di lisanku, di benakku, di kalbuku, tiada ada yang tersembunyi dari perhitungan-Mu. Di darahku, Rabbana, di dagingku, di kulitku,